karano bisa ambiriku selawase yo mung ambiriku tapi kalandi maning ceritane wis bedo saiki sing ono ego wong liyo hansun karabno piso ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kalandi maning saikine riko iseng ono digo karano biso ambiriko selawase yo mung ambiriko tapi kalandi maning ceritane wis bedo saya.